والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan komunitas apa ini, Paduka Kajian Online, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan kajian pekanan yang sebelumnya sudah pernah kita sempat sampaikan. Materinya adalah halal haram bisnis online. Dan untuk kesempatan kali ini, insya Allah yang akan kita bahas adalah seputar masalah marketplace. Sebelumnya kita telah mengupas tentang hukum seputar dropshipping, dan insya Allah untuk kali ini kita akan bahas tentang marketplace. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mata uang digital. Baik, semoga Anda bisa membaca tulisan saya yang sudah kami tampilkan di share screen ya, tentang marketplace. Seperti yang kita tahu bahasanya, marketplace ini termasuk di antara permasalahan kontemporer yang belum pernah ada di masa silam. Bahkan di zaman para ulama empat madhab, teknologi ini belum ada. Bahkan termasuk di zaman belakangan ketika para ulama kontemporer seperti Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan beberapa ulama yang lainnya masih hidup, teknologi ini belum ada. Sehingga ini betul-betul sesuatu yang baru dan belum banyak dibahas oleh para ulama. Karena itulah kita ketika melihat seperti ini dan untuk bisa mengetahui bagaimana hukumnya, kita perlu menggunakan tahapan sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam materi sebelumnya tentang masalah dropshipping. Yaitu yang pertama adalah tahapan tasawur, kemudian yang kedua tahapan takyif fikih, kemudian yang ketiga adalah tahapan takhrij fikih, berikutnya adalah tahapan takrir hukum, berikutnya yang keempat adalah tahapan takrir hukum. Baik, sebagaimana tahapan ini kita gunakan dalam banyak kasus untuk menjawab sesuatu yang baru, yang sifatnya kontemporer, yang belum pernah ada di masa silam. Yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tahapan tasawur? Mengulang materi yang kemarin, tahapan tasawur adalah bagaimana memahami transaksi sesuai dengan realita yang ada. Sehingga di situ kita melihat kasus sebagaimana data yang ada. Tujuan besar kita melakukan tahapan tasawur adalah mengetahui kasus sebagaimana realita yang ada. Kemudian berikutnya kita akan lakukan takyif fikih, yaitu pendekatan fikhiyah untuk mengetahui seperti apakah kasus yang terjadi. Sehingga dari situ kita nanti bisa mengarahkan bahasanya akad yang terjadi dalam kasus ini adalah akad A, akad B. Jika di situ ada tambahan akad, klausul-klausul tambahan, kita bisa melihat klausul itu apakah masuk klausul yang terlarang ataukah klausul yang diperbolehkan. Dan jika terjadi perbedaan, maka kita lakukan takhrij fikih, yaitu mencari pendekatan yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati kebenaran. Misalnya dalam takyif fikih yang diberikan oleh para ulama, di situ ada 3 pendapat atau ada 4 pendapat. Maka untuk bisa menentukan dari sekian pendapat ini mana yang paling mendekati, kita perlu lakukan takhrij fikih. Baru setelah itu adalah takrir hukum, yaitu menetapkan hukum sesuai dengan pendekatan yang kita anggap itu sesuai dengan kebenaran atau yang paling mendekati kebenaran. Baik, kita akan menggunakan 4 tahapan ini untuk memahami seperti apakah hukum yang berlaku dalam marketplace. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Apa itu tahapan tasawur? Memahami kasus sebagaimana realita yang ada. Baik, coba kita buat skema yang terjadi dalam akad yang ada di marketplace. Anda bisa perhatikan dalam marketplace di situ ada tiga pihak yang terlibat. Ya. Ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pemilik marketplace. Pemilik marketplace. Ya, di Indonesia ada banyak sekali, bahkan kalau internasional banyak sekali ya. Di Indonesia ada Shopee yang terkenal, kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia dan yang lainnya. Yang kedua adalah merchant. Mereka para penjual atau para pedagang yang buka lapak di marketplace. Kemudian yang ketiga adalah customer, konsumen. Yang ini adalah sekelompok orang yang mereka menjadi para konsumen yang belanja di marketplace. Baik, sekarang kita akan lihat posisi marketplace terhadap merchant. Posisi marketplace terhadap merchant. Yang kita tahu bahasanya pihak marketplace, dia hanya menyediakan tempat. Ini posisi marketplace satu, hanya menyediakan tempat untuk jualan. Kemudian yang kedua, pihak marketplace itu bukan wakil. Dari mana kita bisa tahu kalau posisi dia bukan wakil? Kita tahu bahasanya dia bukan wakil karena pihak marketplace tidak pernah ditunjuk oleh para merchant untuk menjualkan barangnya. Makanya tidak terjadi pihak marketplace disuruh menjualkan barang itu sehingga mereka jadi wakil bagi toko atau bagi merchant. Sehingga pihak marketplace itu bukan wakil. Bukan wakil bagi merchant. Ini penting untuk kemudian kita catat karena nanti kaitannya dengan masalah konsekuensi, apakah di situ ada akad wakalah atau tidak. Karena kita tegaskan dia bukan wakil, berarti tidak ada akad wakalah. Kemudian yang berikutnya, pihak marketplace mereka menyediakan dompet virtual baik bagi merchant maupun bagi konsumen maupun merchant, yang otomatis dengan adanya dompet virtual ini maka uang yang dimiliki oleh merchant maupun konsumen akan tersimpan dalam akun yang dimiliki oleh pihak marketplace selama waktu tertentu. Kemudian pihak marketplace akan menahan sementara dana yang ditransfer oleh konsumen sampai barang tiba di tempat konsumen, atau yang sering disebut dengan sistem escrow. Sehingga di situ ada bentuk penjaminan yang diberikan oleh pihak marketplace. Kita tambahkan di sini ada penjaminan yang diberikan pihak marketplace agar dana itu tidak hilang, sehingga tidak terjadi apapun bentuk penipuan dalam transaksi ini. Baik, sekarang coba akan kita lihat skema akad yang terjadi untuk sekali belanja di marketplace. Baik, pintunya ditutup aja. Kita akan lihat akad yang terjadi untuk skema akad yang terjadi untuk sekali belanja di marketplace. Ada beberapa tahapan yang bisa kita perhatikan di situ. Yang pertama adalah merchant memasang barang atau mengiklankan, memajang, ya, memajang barang. Kemudian yang kedua, konsumen memilih. Lalu masuk ke keranjang belanja. Sebentar, kok putus, Pak? Baik. Terlihat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Cukup ya. Terlihat ini ya, notepad? Di Zoom terlihat. Di Zoom terlihat. Kalau di live terlihat enggak? Masih di layar. Anda enggak usah aja enggak apa-apa yang di live. Yang penting jangan sampai ganggu yang Zoom ya. Baik. Konsumen memilih barang. Kemudian masuk ke keranjang. Keranjang belanja ya. Jika konsumen tertarik untuk melanjutkan transaksi, maka barang dibayar atau check out ya. Check out, dan di situ yang dilakukan adalah transfer. Kemudian barang dikirim, lalu barang sampai, lalu ada apa? Invoice yang disampaikan oleh konsumen kepada marketplace kalau barang sudah sampai. Kadang biasanya otomatis ya, melalui kurir. Kemudian uang bisa di atau uang dikirim ke merchant. Baik, kurang lebih skemanya seperti ini. Yang menjadi pertanyaan begini, yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan terjadi akad jual beli di marketplace? Sejak kapan terjadi akad jual beli di marketplace? Apakah sejak konsumen memilih barang lalu dimasukkan ke keranjang belanja, ataukah sejak check out transfer, ataukah sejak barang tiba di tempat konsumen, ataukah sejak uang diterima oleh pihak merchant? Ada banyak posisi di sana jika kita melihat skema yang terjadi dalam transaksi di marketplace. Baik, sebenarnya ada pertanyaan ya sebelumnya. Apakah sudah terjadi akad dengan melihat skema di atas? Kalau Anda menjawab sudah, pertanyaan berikutnya adalah sejak kapan terjadi akad di marketplace? Anda bisa lihat seperti skema di atas tadi. Merchant majang barang. Apakah sudah terjadi akad? Belum. Dia baru menggelar barang, tapi di situ tidak ada akad. Yang kedua, konsumen milih barang lalu dimasukkan ke keranjang belanja. Apakah sudah terjadi akad? Belum. Apa buktinya? Itu sama sekali tidak mengikat. Anda misalnya tertarik untuk jalan-jalan di marketplace karena bosan, lalu Anda pilih barang yang menurut Anda menarik, taruh di keranjang, taruh-taruh di keranjang. Orang bisa menaruh banyak barang di keranjang, tapi ketika barang itu sama sekali tidak dia lanjutkan transaksinya, maka dia akan hilang dengan sendirinya, dalam arti tidak mengikat sama sekali. Kemudian berikutnya adalah dilakukan check out. Kalau Anda sudah tertarik dengan salah satu barang, Anda pilih, lalu Anda check out, Anda transfer sesuai dengan nomor rekening yang ditunjuk. Kemudian barang dikirim, ketika barang sampai, lalu uang tiba atau uang bisa dikirim ke merchant. Ketika saya bertanya kepada para jamaah ya, pada saat kajian offline tentang masalah ini, jawaban mereka rata-rata, sejak kapan terjadi akad jual beli? Mereka mengatakan sejak check out. Akad jual beli itu dilakukan sejak check out. Karena di situ ada transfer uang, dan bahkan ada klausul, jika konsumen sudah transfer uang, maka dia dianggap telah setuju melakukan akad. Berarti akad terjadi sejak check out. Baik. Karena akad terjadi sejak check out, berarti sudah terjadi jual beli sejak dilakukan check out, yaitu transfer uang, transfer senilai uang untuk biaya barang. Selanjutnya ada konsekuensi begini. Jadi Anda bisa melihat ada akad dan ada konsekuensi akad. Ada akad dan ada konsekuensi akad. Sejak akad terjadi, maka berlaku konsekuensinya. Akad yang sah adalah akad yang berlaku konsekuensinya. Akad yang sah adalah akad yang berlaku konsekuensinya. Sehingga kalau Anda menilai akad ini sah, berarti berlaku konsekuensinya. Apa konsekuensi akad? Konsekuensi akad untuk jual beli, konsekuensi akad jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik. Terjadinya perpindahan hak milik. Sehingga begitu jual beli itu dinilai sah, maka terjadi perpindahan hak milik barang dengan uang. Barang menjadi milik penjual, barang menjadi milik pembeli, dan uang menjadi milik penjual. Yang awalnya ya, kalau kita buat skemanya seperti ini, penjual dan pembeli. Penjual memiliki barang awalnya, pembeli memiliki uang. Nah, ketika terjadi akad jual beli yang sah, maka konsekuensinya adalah terjadi peralihan hak milik, barang menjadi milik penjual, barang yang awalnya jadi milik penjual jadi milik pembeli, uang yang awalnya jadi milik pembeli jadi milik penjual. Ini ketika terjadi konsekuensi akad. Sehingga kaitannya dengan masalah marketplace, jika dalam skema transaksi di atas sudah terjadi jual beli yang sah sejak dilakukan check out, maka terjadi perpindahan hak milik. Terjadi perpindahan hak milik. Terjadi perpindahan hak milik apanya? Uang menjadi milik penjual, barang menjadi milik pembeli. Meskipun keduanya belum menerima. Meskipun keduanya belum menerima. Karena begitu akad sudah terjadi, maka sudah terjadi perpindahan hak milik meskipun uang dan barang belum diterima. Karena ada yang perlu kita bedakan antara akad dan serah terima, dan serah terima objek akad. Bisa jadi akad sah, tapi serah terimanya menyusul, dan itu memungkinkan untuk terjadi. Seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melakukan akad dengan Jabir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan safar bersama para sahabat. Lalu di situ beliau ketemu sahabat Jabir. Coba kita bacakan hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik, ketemu hadisnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, "Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. "Fakuntu ala jamalin safal. Innama huwa fi akhiril qaum." Dan saya menunggangi kuda yang sudah kelelahan, sehingga saya berada di rombongan paling belakang. Famarra bin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin rombongan, beliau paling belakang lagi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpisah dengan rombongan. Rombongan berangkat dulu di depan rame-rame. Jabir karena untanya kelelahan, dia yang paling belakang. Nabi SAW sebagai pemimpin rombongan, beliau paling belakang lagi dalam rangka untuk mengawasi seluruh anggota rombongan, karena yang namanya pimpinan rombongan tidak mungkin ditinggal. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, man hada, siapa ini? Kultu, Jabir mengatakan, saya Jabir bin Abdullah. Qala malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Kultu, kata Jabir, inni ala jamalin thaqal, inni ala jamalin safal, saya menunggangi kuda yang lambat. Ya. Qala ama'aka qadib? Kultu na'am. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, apakah kamu bawa tongkat? Jabir, iya saya bawa. Qala, Nabi SAW mengatakan, a'tinihi, serahkan tongkat itu kepadaku. Fa'a'taituhu fadorobahu fazajarahu, fakana min dalikal makan min awalil qawm. Akhirnya aku serahkan tongkat itu, kemudian oleh Nabi SAW tongkat tadi dipakai untuk mukul onta tadi sambil beliau bentak. Akhirnya onta itu bisa berlari cepat, sehingga yang awalnya saya berada di paling belakang, saya bisa menyusul ke paling depan rombongan. Qala, kemudian Nabi SAW menyusulku, bi'nihi, tolong jual onta itu kepadaku. Fakultu, kata Jabir, bal huwa laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, onta ini milik Anda. Qala, kata Nabi SAW, bi'nihi, qad akhattuhu bi'arba'ati dananir, walaka dhuhruhu ilal madinah. Tolong jual itu, nanti saya bayar senilai 4 dinar. Dan kamu boleh menungganginya sampai Madinah. Akhirnya terjadilah akad jual beli antara Nabi SAW dengan Jabir, yang diperjualbelikan apa? Onta. Dan Nabi SAW izinkan kepada Jabir untuk menungganginya sampai Madinah. Falamma danauna minal Madinah akhattu artahilu. Ketika kami sudah mendekati Madinah, atau ketika kami sudah tiba di Madinah, aku pun membawa unta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akhirnya dilakukan serah terima. Uangnya diserahkan kepada Nabi, kepada Jabir, dan untanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kisah Jabir, kisah unta Jabir, di situ bisa kita lihat akad terjadi di jalan. Kemudian serah terima terjadi di Madinah. Sehingga di sini ceritanya adalah perjalanan pulang safar. Akad terjadi di jalan, sementara serah terimanya terjadi di Madinah. Dalam riwayat yang lain di situ ada lafaz, ketika Jabir menjual unta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu uqiyah. Satu uqiyah itu 4 dinar. Fabi'tuhu, aku pun menjualnya. Fastasnaitu humlanahu ila ahli. Lalu aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggangi unta itu sampai ke rumah. Falamma qadimna, ketika kami tiba di Madinah, ataituhu bil jamal, aku pun membawa unta tadi. Wa naqadani thamanah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar 4 dinar tadi. Baik. Sehingga yang menjadi pertanyaan begini. Pada waktu Jabir menunggangi unta itu di di jalan, beliau sudah menjual unta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah sejak kapan unta itu menjadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sejak akad, dan itu terjadi di jalan. Di perjalanan. Sejak akad, dan itu terjadi di perjalanan. Artinya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menerimanya, unta itu sudah menjadi milik beliau. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Jawabannya adalah Jabir minta izin untuk menggunakan unta itu sampai di Madinah. Andaikan unta itu masih jadi milik Jabir setelah akad, maka Jabir tidak perlu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ketika akad terjadi di jalan, sudah terjadi perpindahan hak milik. Meskipun serah terimanya dilakukan di Madinah. Sehingga perlu kita bedakan antara akad dengan serah terima barang. Maka kalau misalnya Anda yang berada di luar negeri mau membeli sebuah barang di Indonesia, Anda beli senilai harga misalnya 1 juta. Anda kontak, saya beli barang Bapak seharga 1 juta. Oh baik, deal. Silakan transfer, Pak. Transfer. Begitu Anda transfer 1 juta, yang itu dianggap sudah deal, maka barang itu sudah otomatis jadi milik Anda meskipun belum Anda terima. Baik. Kembali ke masalah marketplace. Begitu sudah check out, maka barang menjadi milik pembeli meskipun barang belum dia terima. Bahkan bisa jadi belum di packing, belum dikirim. Dan uang sudah menjadi milik penjual meskipun uang itu tertahan di pihak marketplace. Meskipun uang itu tertahan di pihak marketplace. Sudah? Karena itu uang yang tertahan di rekening bersama itu milik siapa? Jawabannya adalah milik penjual, bukan milik marketplace dan bukan milik pembeli, tapi milik penjual. Kenapa kok milik penjual? Alurnya tadi, karena ini adalah alat pembayaran yang diberikan oleh konsumen. Setelah dia transfer, ditahan oleh pihak marketplace. Lalu mengapa ditahan? Mengapa ditahan? Padahal itu milik penjual. Jawabannya, pihak marketplace menahan uang ini. Pihak marketplace menahan sebagai jaminan. Sebagai jaminan agar bisa dipastikan bahwa transaksinya tidak ada pelanggaran. Sehingga misalnya barangnya bukan, tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan di sana. Barangnya sesuai dengan yang dipromosikan. Yang dipajang misalnya warnanya biru, kok yang dikirim warnanya putih. Nanti konsumen punya hak untuk komplain. Sehingga uang tertahan. Atau barangnya sesuai dengan yang dipesan. Misalnya pesan 5 item, kok yang diserahkan 4, maka konsumen punya hak untuk menahan. Dan begitu seterusnya. Sehingga posisi marketplace menahan uang itu adalah sebagai jaminan. Nah, akad ini yang disebut dengan akad domana. Disebut dengan akad domana. Di mana pihak marketplace menjamin bahwa penjual yang ada di tempatnya, para merchant yang ada di tempatnya adalah orang-orang yang jujur, dan jaminan kejujurannya adalah dengan dia tahan uangnya tidak akan diserahkan kepada penjual sampai barang itu tiba dengan selamat sesuai dengan yang dipesan oleh pihak konsumen. Baik. Karena itu selanjutnya yang jadi pertanyaan, jika konsumen mendapat diskon atau cashback atau apalagi misalnya layanan free ongkir dan beberapa layanan yang lainnya, bolehkah diterima? Bolehkah diterima? Pertimbangan sebagian orang adalah ketika saya belanja senilai 100.000, saya transfer, lalu uang saya mengendap di situ. Orang berpikir, ini kan berarti saya ngutangi marketplace. Lalu saya dapat layanan free ongkir, layanan cashback, layanan diskon. Berarti ini kalau saya terima, statusnya riba. Apakah ini benar? Jawabannya, ini bukan riba. Ini boleh diterima. Kenapa boleh diterima? Karena sekali lagi, uang yang mengendap di rekber bukan milik konsumen, tapi sudah pindah hak milik jadi milik penjual. Sehingga layanan yang diberikan pihak marketplace untuk konsumen bukan termasuk manfaat karena transaksi utang. bukan termasuk manfaat karena transaksi utang, atau bahasa lainnya bukan riba, bukan termasuk layanan ribawi. Kenapa? Karena di situ tidak ada akad utang piutang. Karena tidak ada akad utang piutang. Ini bukan transaksi utang, tapi transaksi pembayaran dan transaksi jual beli. Sehingga layanan ini yang diberikan oleh pihak marketplace kepada konsumen boleh dia terima, dan itu bukan termasuk manfaat karena transaksi utang, karena di situ tidak terjadi akad utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita pahami terkait masalah skema akad yang paling mendasar di marketplace. Nah, kemudian ada banyak sekali produk-produk yang dikeluarkan oleh marketplace. Misalnya serbu ya, serba 10.000, barang yang dijual mahal-mahal, bahkan mobil, bahkan kemarin ada yang rumah bentuknya dengan nilai hanya 10.000. Lalu ada juga goyang Shopee ya kalau tidak salah. Kamu goyangkan HP-mu, shake. Nah, HP ketika digoyang-goyang nanti dapat apa? Dapat poin misalnya, dapat poin, atau dapat poin karena apa ini? Goyangan. Ya. Dan beberapa layanan yang lainnya, yang nampaknya ini akan terus berkembang. Sehingga kalau misalnya kita bahas ya, mungkin tidak selesai di dua produk ini, nanti mereka akan terus mengembangkan produk-produk yang lain. Baik, coba kita bahas untuk yang pertama mengenai serbu. Ini boleh atau tidak? Seperti yang kita tahu bahasanya, peserta serbu itu sangat banyak, bahkan jutaan ya. Orang mentransfer 10.000 untuk membayar, jadi dijual mobil seharga 10.000, kemudian pembelinya jutaan pengguna, dan akan diundi, yang menang dapat, yang kalah uangnya akan dikembalikan dalam bentuk apa? Uang virtual, dalam bentuk uang di dompet digital, sehingga tidak bisa dikembalikan utuh seperti uang, tapi tersimpan di dompet digital atau di dompet virtual yang disediakan oleh pihak marketplace. Namanya uang apa itu? Kalau marketplace, uang digital marketplace. Ya, marketplace punya istilah sendiri apa namanya? Ya, kita sudah paham ya, meskipun enggak tahu namanya. Baik. Enggak penting untuk tahu namanya, yang penting kita paham. Jadi, dia diwujudkan dalam bentuk uang digital di dompet virtual sehingga tidak bisa diubah ke uang kartal. Bisanya hanya uang digital. Baik. Seperti ini boleh atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Yang saya pahami begini, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, mengatakan beliau membedakan antara undian judi dan undian non judi, undian yang bukan judi. Kata beliau, jika peluangnya itu ma bainal gunmi wal gurmi, ma bainal gunmi wal gurmi, peluangnya itu antara peluang antara untung atau rugi, ma bainal gunmi wal gurmi, maka ini judi. Peluangnya kalau enggak untung rugi, maka ini judi. Tapi kalau kondisi yang terjadi adalah antara untung dan tidak rugi, ini bukan judi. antara untung dan tidak rugi, ini bukan judi. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengundi para istrinya. Siapa di antara mereka yang harus safar bersama beliau, atau yang diizinkan untuk ikut safar bersama beliau? Ketika undian itu dilakukan, keluarlah nama Aisyah, sehingga Aisyah yang diajak safar. Apakah berarti ini merugikan istri beliau yang lain? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena semua punya hak yang sama untuk ikut safar. Kalau diajak semuanya terlalu memberatkan, sehingga perlu dilakukan undian untuk menentukan siapa yang paling berhak. Karena itu, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat sebuah kaidah. Kaidahnya mengatakan, tusta'malul qur'ah inda tazahumil hukub. Tusta'malul qur'ah inda tazahum al hukub. Digunakan undian, artinya ya, digunakan undian jika ada banyak pihak yang berhak. Digunakan undian jika ada banyak pihak yang berhak. Sehingga kalau si A berhak, si B berhak, si C berhak, sampai Z berhak, kalau kita tentukan ini akan saya berikan kepada orang yang gemuk, nanti yang kurus sedih dia, atau ini akan saya berikan kepada orang yang cakep, nah, nanti yang kurang cakep dia sedih. Tapi kalau kita tentukan berdasarkan undian, tidak akan ada yang protes, karena yang namanya undian berarti kembali kepada sesuatu yang di luar kehendak manusia, di luar kendali manusia. Siapa yang menang itu berarti Allah sudah takdirkan dan Allah sudah tetapkan untuk menang. Baik. Karena itu, ketika ada 1 juta orang yang menyerahkan uang 10 ribu untuk mendapatkan sebuah mobil, berarti 1 juta orang itu semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan mobil tadi. Lalu siapa yang paling berhak? Maka pihak marketplace melakukan undian untuk menentukan siapa orang yang paling berhak. Sehingga metode ini adalah metode yang secara umum sifatnya mubah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang yang gagal itu, dia tidak mendapatkan uangnya kembali utuh 10 ribu, tapi ditaruh di dompet virtual sebagai uang digital. Apakah ini termasuk merugikan? Jadi pertanyaan adalah, ketika konsumen yang gagal tidak mendapatkan uangnya kembali sebagai uang kartal, tapi kembali sebagai uang digital, apakah ini merugikan? Nah, ini penting ya. Apakah ini merugikan? Kalau menurut konsumen itu tidak merugikan. Ya, bagi kami mau uang kartal maupun uang digital itu sama saja. Toh nanti kami akan gunakan untuk belanja. Maka jika jawabannya tidak merugikan, jika ini tidak merugikan menurut urf yang berlaku di masyarakat, menurut pemahaman yang berlaku di masyarakat, maka ya, maka ini bukan judi. Tapi kalau ini dianggap sebagai bentuk saya rugi 10 ribu, ya, bentuk merugikan, sehingga konsumen yang nggak dapat dia mengatakan saya rugi 10 ribu, berarti ketika dia merasa itu di posisi rugi, maka yang menang itu berarti menang judi, yang kalah berarti dia kalah judi. Baik. Nah, standar itu kembali kepada urf ya, urf yang berlaku di masyarakat. Sudah, ini kaitannya dengan masalah serbu ya. Kemudian ada juga dapat poin dengan menggoyang-goyangkan di waktu tertentu. Nanti silakan HP-nya di-shake sekian kali, nanti dapat poin. Itu boleh atau tidak? Yang kita tahu posisi poin di sini adalah hadiah. Posisi poin di sini hadiah. Sehingga bahasa lainnya adalah Anda diberi hadiah dengan syarat tertentu. Dengan syarat tertentu. Yang ini kalau dalam kajian fikih muamalah disebut dengan hibah masyrutah atau hadiah masyrutah. Hibah tapi ada syarat tertentu, atau hadiah tapi pakai syarat tertentu. Dan pada asalnya ini hukumnya boleh. Hibah dengan syarat tertentu itu boleh. Sebagaimana hadiah dengan syarat tertentu juga boleh. Kita sering melakukan itu ya. Anda misalnya misalnya menyampaikan kepada anak-anak, siapa yang berhasil menghafal juz amma saya kasih hadiah sekian ribu. Berarti hadiah di situ pakai syarat. Nah, kemudian para ulama mengatakan syarat hadiah itu ada dua. Yang pertama, merugikan konsumen. Yang kedua, tidak merugikan konsumen. Merugikan konsumen itu misalnya begini, dia harus bayar dulu. Kamu kalau pengen dapat hadiah ini harus bayar. Yang saya maksud merugikan itu, atau bahasa yang lainnya gini ya, memaksa konsumen untuk keluar biaya. Yang kedua, tidak memaksa konsumen untuk keluar biaya. Untuk jenis yang pertama, jika di situ ada syarat yang hampir mustahil didapatkan, maka ini hukumnya gharar. Ini hukumnya gharar. Baik, barangkali Anda masih ingat ya. Dulu ada sebuah permen namanya Yosan. Ya. Ya, permen itu di bungkusnya ada tulisan huruf Yosan. Kalau siapa yang berhasil untuk mengumpulkan huruf Y sampai N, maka dia nanti dapat hadiah tertentu. Wah, kita belanja banyak ya. Belanja permen Yosan itu banyak sekali. Nah, sampai semuanya berpikir huruf N-nya itu disimpan di Singapura. Tidak dijual di Indonesia. Karena enggak pernah dapat huruf N ya. Mungkin yang sudah pernah kenal permen Yosan berarti sudah tua ya. Kita enggak pernah dapat huruf N. Cuma dapatnya Yosa, Yosa, Yosa. Di mana-mana teman-teman cuma dapat Yosa. Nah, ini goror ya. Ini termasuk di antara bentuk goror. Karena nantinya pihak penjual mendapatkan keuntungan, pihak marketplace, pihak konsumen mengeluarkan biaya, sementara belum tentu dia bisa mendapatkan hadiah. Yang kedua, tidak memaksa konsumen untuk keluar biaya. Seperti nge-share atau nge-like atau membuat review. Yang itu tentu tidak keluar banyak biaya. Kan ada biaya internet Pak, itu tidak diperhitungkan ya. Anda pun tidak melakukan review juga tetap menggunakan internet. Maka yang seperti ini hukumnya boleh ya. Sehingga misalnya Anda kalau mau dapat hadiah, silakan shake HP-nya jam sekian 10 kali ya. Sambil membaca Subhanallah. Nah, kalau ini bid'ah ya, tidak boleh ya. Atau di shake HP-nya 10 kali. Nanti kamu dapat poin. Nah, karena di sini tidak ada biaya yang harus dikeluarkan, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang kita tahu seperti yang terjadi di marketplace, dapat poin karena menggoyang HP, insyaallah ini hukumnya boleh karena di situ tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen, sehingga tidak ada bentuk goror di sana. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Barangkali teman-teman yang ikut di grup Zoom maupun yang ada di pemirsa yang ada yang melihat di Facebook ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. HP-nya ada, Pak? Baik. Silakan Pak Rasyid. Oh, tidak ada. Khususnya, baik. Airbnb. Baik, tentang ada pertanyaan tentang iklan layanan jasa melalui Airbnb. Atau kalau di tempat Indonesia banyak ada OYO, ada jaringan apalagi Airi, ada jaringan apalagi dan yang lainnya ya. Itu hukumnya boleh atau tidak? Jawabannya, jual beli itu kan ada dua ya. Dilihat dari objeknya, jual beli ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Kalau marketplace kebanyakan bentuknya barang. Tapi untuk OYO, Airi, kemudian Airbnb itu bentuknya jasa. Dan dua-duanya diperbolehkan selama penyedianya memang betul-betul memiliki. Sehingga penjual memang punya barang itu, kemudian penyedia jasa memang memiliki jasa itu, lalu dia tawarkan melalui situs-situs yang ada ya, baik Airbnb maupun yang lainnya. Insya Allah hukumnya boleh dan mereka berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik, cukup jawaban ini insya Allah cukup dipahami ya. Akad terjadi ketika check out. Akad terjadi itu ketika check out. Iya. Sehingga kalau misalnya di Airbnb ya, Airbnb saya mau ke Bandung, lalu saya milih satu wisma tertentu. Saya pilih, kemudian klik check out, saya bayar. Berarti dianggap saya sudah apa? Booking wisma itu. Kok saya batalkan sebelum saya tempati? Kembali kepada klausul kesepakatan. Dalam kesepakatan itu ada klausul jika dibatalkan maka dipotong sekian persen. Ya, maka berlaku seperti itu sebagaimana kita membeli tiket pesawat dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan Pak Andri yang raise hand. Silakan. Baik. Bisnis dealnya melalui. Oh. Baik, kapan kita berhak memiliki khiyar majelis ketika bisnis deal itu melalui WA? Kalau dalam layanan yang disediakan oleh marketplace, khiyar majelis itu berakhir begitu orang melakukan check out. Sehingga Anda masih punya hak ketika Anda memilih barang, lalu ditaruh di keranjang. Boleh Anda lanjutkan, berarti khiyar majelisnya. Begitu Anda lanjutkan, kemudian check out, transfer, maka khiyar majelis sudah hilang. Sehingga barang yang sudah ditransfer tidak dapat dikembalikan secara sepihak. Lalu bagaimana kalau bisnisnya melalui WA atau SMS? Jika WA ini sifatnya terbuka, dalam arti Anda ketika WA-an bisa kapan menawar juga bisa kapan pun. Maka dengan ditutupnya HP itu wallahu taala alam secara urf belum menutup majelis. Menutup majelis. Karena bisa jadi masih gantung. Karena bisa jadi masih gantung. Sehingga intinya deal itu terjadi ketika transaksi dilakukan melalui WA atau SMS adalah jika sudah tidak lagi menggantung. Karena sebenarnya yang disebut khiyar majelis adalah hak khiyar ketika akad masih menggantung di majelis. Hak khiyar ketika akad masih menggantung di majelis. Begitu sudah tidak lagi menggantung. Sudah deal, harga segini saya setuju. Baik, sama-sama setuju. Berarti dia sudah selesai akadnya. Maka dengan sudah tidak lagi WA, nanti mereka sudah terlepas dari khiyar majelis. Kok kemudian selisih sekian jam, saya nggak jadi beli karena dimarahi istri misalnya. Ternyata setelah saya cerita, saya beli ini saya nggak boleh. Berarti Anda membatalkan secara sepihak dan pihak penjual berhak untuk tidak bersedia. Mohon maaf Mas, kita kan sudah deal, barangnya sudah disisihkan, saya sisihkan, tinggal saya kirim. Tolong ditransfer sekian. Sehingga wallahu taala alam, jika sudah deal, tidak lagi menggantung, begitu HP ditutup, selesai. Tapi kalau baru sebatas tawar menawar dan belum sampai dalam tahapan selesai, masih menggantung, maka belum kita sebut sebagai akad yang selesai. Intinya wallahu taala alam, seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau urfnya mengatakan seperti A, urfnya mengatakan seperti B, maka kembali kepada urf. Wallahu alam. Baik. Mendapatkan cashback dari kurir ya. Apakah itu halal? Merchant ya. Wallahu taala alam. Yang saya pahami begini. Kurir itu dipilih oleh konsumen. Betul pak ya? Sehingga misalnya saya beli HP, klik-klik, masuk di tahapan check out. Saya kan diminta untuk milih kurir ya. Di situ disediakan ada kurir A. Berarti sebenarnya posisi merchant dalam hal ini hanya wakil bagi saya, kirim barang ini melalui A. Nanti saya bayar. Bolehkah cashback ini diberikan kepada merchant? Wallahu alam, saya belum bisa menjawab karena yang bayari kurir itu bukan merchant. Lain halnya kalau yang bayari kurir itu merchant, berarti dia melakukan akad dengan kurir, lalu kurir ngasih diskon, itu tidak masalah. Tapi ini yang melakukan akad dengan kurir adalah konsumen, tapi diwakilkan ke merchant. Sehingga dohirnya, dia mendapatkan bonus dari kurir, maka bonus dan cashback itu diberikan ke konsumen. Karena itu hanya konsumen. Ibaratnya begini. Saya menyuruh si B, tolong kirimkan barang ini kepada melalui pos misalnya. Langsung saya kasihkan barang itu, kemudian si B mengantarkan ke pos. Karena biayanya mahal, ngirimnya ke luar negeri. Nilainya 5 juta. Lalu oleh pihak pos dia ngasih potongan. Pak, ini ada potongan 200 ribu. Dikasihkanlah 200 ribu. Berarti seharusnya si yang menerima 200 ribu itu kan B ya. B itu nyerahkan ke saya atau dimiliki oleh si B? Jawabannya, si B harus nyerahkan ke saya. Ya, si B harus nyerahkan ke saya karena saya yang nyuruh, saya yang bayari. Nah, selanjutnya terserah saya apakah saya mau ngasih tambahan bonus untuk si B atau tidak, itu terserah saya. Karena sebenarnya yang melakukan akad dengan kurir adalah konsumen. Ketika konsumen milih kurir tertentu yang diwakilkan ke merchant. Ini yang saya paham ya. Sehingga hak diskon adalah hak konsumen, bukan merchant. Karena itu ketika merchant dapat cashback dari kurir, mohon cashback ini disampaikan ke konsumennya. Saya dapat cashback sekian dari kurir, ini sebenarnya haknya Bapak. Kalau misalnya konsumen setuju, silakan buat Anda saja, ya sudah, masalah selesai. Wallahu a'lam. Kurir. Iya, biasanya karena banyak ya. Bukan per item. Baik, wallahu ta'ala alam. Yang saya pahami kalau emang itu adalah diskon karena akumulasi, dia karena saking seringnya ngirim melalui kurir itu, misalnya ada 50 pengiriman lalu dia dapat diskon, berarti diskon itu milik sekian puluh konsumen yang dia layani. Ya mungkin sebagai jalan tengahnya, pada waktu dia melakukan akad dengan konsumen, sampaikan ke konsumen, jika ada diskon dari pihak kurir, mohon diskon direlakan, sehingga dia minta di awal. Karena yang kami tahu, merchant tidak menjual jasa kirim. Ini ya, merchant tidak menjual jasa kirim, sehingga dia itu penjual barang, bukan penyedia jasa kirim. Jasa kirim itu pihak ketiga yang ditunjuk oleh konsumen, berarti akadnya dengan konsumen. Maka ketika merchant dikasih cashback oleh kurir karena sudah sering ngirim melalui itu cashback itu adalah haknya sekian konsumen yang pernah dia layani. Karena itu agar dana itu menjadi halal baginya, mungkin dia bisa minta kerelaan bagi para konsumennya untuk menggunakan dana itu. Wallahu a'lam. Standarnya bukan individu. Saya ulang pertanyaannya, barangkali yang ikut live bisa mendengarkan. Jadi jika dalam transaksi serbu tadi ya, serba 10.000 untuk beli sebuah mobil, tadi kita sampaikan standarnya adalah kembali kepada umumnya yang berlaku di situ. Jika umumnya mereka menganggap ini bukan termasuk tindakan yang merugikan bagi mereka yang enggak dapat, maka tidak masuk dalam kategori judi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada salah satu yang merasa rugi? Ketika dia sudah transfer uang kartal, ternyata tidak bisa kembali. Jadinya hanya uang digital. Lalu dia merasa rugi. Apakah ini termasuk bentuk perjudian? Jawabannya adalah bahasanya standarnya bukan standar individu, tapi standarnya adalah menurut umumnya masyarakat. Nah, karena itu ketika umumnya masyarakat itu memahami ini bukan termasuk perjudian atau ini bukan termasuk tindakan yang merugikan, berarti hukumnya diperbolehkan. Apalagi adanya perubahan zaman itu bisa menyebabkan perubahan hukum. Mungkin kalau di masa silam uang digital itu susah untuk digunakan. Sekarang uang digital dia lebih dominan dibandingkan uang kartal. Apalagi di zaman sekarang ya, di mana orang lebih dominan menggunakan digital dibandingkan kartal. Wallahu a'lam. Baik. Saya belum paham di apa OB ya, eBay. Lelang di eBay. Baik, wallahu a'lam. Jika sebenarnya jual beli lelang dulu ya, jual beli lelang itu kalau dalam fikih muamalah disebut dengan bai' muzayyadah. Dan hukumnya boleh menurut jamahir ulama, menurut jumhur ulama, jumhur membolehkan dengan syarat dia terbuka. Terbuka itu dalam arti siapapun punya hak untuk menawar, satu. Yang kedua, jika sudah ditutup, misalnya ditutup itu dimenangkan salah satu, misalnya lelang sampai jam 12 malam. Begitu jam 12 malam tutup. Nah, penawaran tertinggi jatuh pada si A. Nah, kalau sudah ditetapkan dok si A, maka tidak boleh lagi ada yang menawar. Kalau masih ada yang menawar berarti ini masuk larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi, janganlah kamu menjual ala bai akhi, barang yang sedang dijual oleh saudaramu. Sehingga ketika orang menjual atau menawar barang yang sudah jatuh ke tangan orang lain, maka ini hukumnya dilarang. Sehingga kalau yang terjadi seperti ini, insya Allah tidak masalah. Ya. Saya sendiri belum pernah tahu dengan detail seperti apa proses lelang di eBay, tapi secara umum lelang itu hukumnya boleh menurut jumhur, dan jika prosesnya seperti tadi, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Bisa disampaikan Pak? Silahkan. Oh, agak panjang ya. Baik, nanti saya pertimbangkan kalau memungkinkan saya jawab. Pertanyaan tentang saham pasar modal ya. Baik, ada satu tulisan saya tentang saham ya. Saya ganti share screen Pak. Jadi ada satu buku yang sudah selesai saya tulis tapi belum naik cetak karena sedang menunggu pandemi ya, buku tentang halal haram bisnis online ya. Tentang halal haram bisnis online, yang di sini saya juga membahas tentang masalah transaksi saham. Kesimpulannya, wallahu a'lam, bahwa dalam bisnis saham itu ada dua pertimbangan yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah pertimbangan dari sisi objeknya, dan yang kedua pertimbangan dari sisi skema akad. Sebentar, ada di bagian bawah. Di sini hukum just tip, giveaway, ada bagian bawah. Nanti masalah saham. Nah, ini trading saham online di halaman 235. Jadi pertama di sini ada dua pertimbangan. Ini saya jelaskan tentang takyif fikih, pendekatan fikih tentang masalah saham. Kita tidak bahas itu. Yang kita bahas di bagian mana? Nah, ini beberapa batasan tadi ya. Ada sekian persen saya dapatkan dari Koror Hayah Syariah atau Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi yang ada di Mekah, yang ada di Saudi. Dan kayaknya persentasenya berbeda. Jadi di sini ya, hukum trading saham online itu kembali kepada dua pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan objek yang ditransaksikan. Yang kedua adalah pertimbangan cara bertransaksi. Ada objek yang halal tapi cara bertransaksinya enggak benar, ya kita katakan transaksi ini enggak boleh dilakukan. Sehingga bukan hanya sebatas yang penting objeknya bagus. Nah, seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, itu lebih kepada pertimbangan dari sisi objek. Jadi DSN membuat kriteria kapan sebuah perusahaan itu dinyatakan sebagai perusahaan yang halal. Ya, sehingga di situ ada kriteria kualitatif, ada kriteria kuantitatif. Ya. Untuk kriteria kualitatif, sifatnya yang penting pokoknya dia tidak bergerak dalam bidang yang haram. Bukan penjual khamar, bukan perusahaan, termasuk rokok kayaknya ya. Bukan juga perusahaan apa misalnya pengelolaan makanan haram. Maka insya Allah perusahaan itu secara kualitatif memenuhi. Nah, kemudian ada kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif itu pakai persentase. Nanti bentuknya ada perbandingan revenue antara yang halal dengan yang haram, termasuk sumber dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Andai ya, andai ada sebuah perusahaan yang dia memenuhi kriteria baik kualitatif maupun kuantitatif, dan itu kalau di Indonesia cukup banyak perusahaan otomotif, kemudian perusahaan manufaktur untuk kebutuhan sehari-hari, cukup banyak yang memenuhi. Cuman yang jadi masalah adalah cara mereka bertransaksi itu tidak lepas dari goror. Sisi gorornya yang kemana? Jadi dalam trading saham itu kan berlaku T plus 3, transaksi per tiga, plus 3 hari kerja. Nah, di masa T plus 3 itu, di masa penundaan itu, sudah boleh dilakukan akad jual beli. Misalnya begini, saya beli 1000 sahamnya Astra senilai anggaplah 10 juta, saya transfer 10 juta. Atau bahkan saya belum boleh tidak transfer dulu. Saya beli, klik, saya buka untuk beli sahamnya Astra. Nah, saya dikasih waktu T plus 3. Jika saya beli di hari Kamis, maka saya punya saham, saya akan mendapatkan saham itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, libur, Senin. Senin baru saya dapatkan. Jika di waktu 5 hari ini ternyata saham Astra naik, saya bisa jual. Sehingga nilainya jadi misalnya yang awalnya 10 juta jadi 12 juta. Saya belum bayar apapun, tiba-tiba saya dapat duit 2 juta. Akhirnya gambling seperti itu banyak. Maka saham dipermainkan. dan orang bisa membuat kesan perusahaan ini lagi naik, lagi turun, lagi up, down dengan sebuah berita. Maka dia bisa buat kesan melalui berita bisnis atau berita apa, sewa seorang wartawan yang bermain di sana. Nah, modal-modal pialang saham sangat ahli dalam masalah ini. Nah, itu menyebabkan transaksinya sangat rentan dengan transaksi goror, sehingga bukan masalah halal haram objek, tapi masalah halal haram cara bertransaksi. Kecuali jika Anda membeli saham tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen. Kalau dapat dividen berarti dapat bagi hasil, maka yang Anda lakukan adalah murni ingin melibatkan diri dalam transaksi musyarakah. Selama unit usahanya halal, insya Allah gak jadi masalah. Cuman kalau tujuannya untuk dapat dividen, untungnya tipis, tidak mempercepat kekayaan. Padahal orang tujuannya trading saham itu biar dia bisa mempercepat kekayaan. Nah, makanya mereka yang terlibat di trading saham bisa kaya mendadak, juga bisa miskin mendadak. Betapa banyak berita yang sudah sampai ke saya, dia kumpulkan dana dari masyarakat lalu untuk trading saham, akhirnya begitu rugi, dikejar-kejar banyak orang ya. Ada juga yang sampai buka umum ya, dan seterusnya. Wallahu'alam. Terlepas dari penilaian yang diberikan oleh DSN tentang masalah konstituen yang diloloskan dan tidak, cara mereka dalam melakukan bisnis saham sendiri itu sudah bermasalah, sehingga tidak, sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah catatan di notepad yang saya tulis tadi akan kita share, baik untuk yang ikut melalui Zoom maupun bagi para pemirsa. Insya Allah turut mendapatkannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.